Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa kita sadari, kita telah berada di akhir-akhir hari dari bulan yang mulia, bulan suci Ramadhan. Kita berada di hari ke-28, sehingga di depan kita tersisa satu atau mungkin dua hari lagi. Di dalam syariat Islam, setiap kali seorang muslim menyelesaikan suatu ibadah, amalan mulia, maka diajarkan padanya untuk memperbanyak istighfar, meminta ampunan kepada Allah. Sebagaimana sholat, seusai kita salam, diajarkan untuk kita membaca astaghfirullah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah, maka demikian pula di akhir-akhir puasa, banyak-banyaklah beristighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada selama kita menjalani rukun ibadah kita, puasa Ramadhan. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan mulia Ramadhan telah berlalu. Ibadah-ibadah yang kita perbuat selama Ramadhan, puasa, sholat, sedekah, zikir, doa, dan yang lain-lainnya, kita berharap semua itu makbul, diterima di sisi Allah, dan itu tujuan utama kita beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, jadilah kalian untuk diterimanya amal ibadah kalian lebih peduli ketimbang kalian beramal itu sendiri. Artinya, dalam mengamalkan suatu ibadah, kita peduli waktu pelaksanaannya, kita peduli tata caranya, kita peduli bagaimana pelaksanaannya. Lebih dari semua itu, harapan kita agar ibadah itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah telah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amal ibadah hambanya yang bertakwa kepadanya. Tidak semua yang beramal, tidak semua yang beribadah kemudian diterima oleh Allah. Kisah dua anak Adam yang keduanya memberikan sesajian untuk ditakarrubkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ibadah yang sama, sesajian yang sama, tetapi yang satu diterima oleh Allah, yang satu tidak Allah terima, menunjukkan tidak semua amalan Allah menerimanya. Innama yataqabbalullah minal muttaqin, Allah hanya menerima dari hambanya yang bertakwa kepadanya. Masing-masing kita tidak tahu apakah ibadah kita diterima di sisinya atau tidak. Oleh sebab itu, setelah melakukan ibadah utamanya puasa Ramadan, bukan kemudian kita tertawa terbahak-bahak dan gembira ria, karena kita dalam keadaan tidak tahu apa amalan itu diterima atau tidak oleh Allah. Banyak-banyaklah kita berdoa, memohon kepada Allah agar semua yang telah kita lakukan diridhoi dan diterima di sisinya. Demikian yang dicontohkan oleh pendahulu kita, para sahabat Rasulullah dan para tabi'in. Seusai Ramadan, mereka banyak-banyak berdoa kepada Allah, ibadah, doa yang mulia, agar semua yang telah mereka lakukan diterima oleh Allah. Itulah yang Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Mereka itu orang yang bertakwa, orang yang beriman, melakukan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, tapi hatinya dalam keadaan takut. Takut kalau-kalau amalannya tidak diterima oleh Allah. Takut kalau-kalau ibadahnya ditolak oleh Allah. Itulah sifat orang yang bertakwa. Tidak kemudian dalam keadaan tenang, tidak kemudian dalam keadaan gembira ria, seakan pasti tahu ibadahnya diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Belum tentu semua yang kita perbuat diterima olehnya. Intinya, hendaknya kita banyak-banyak doa, banyak-banyak memohon kepada Allah agar apa yang telah kita perbuat selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, selama Ramadan masing-masing kita punya semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepadanya, sholat lima waktu, taraweh di masjid-masjid yang ada, bersedekah, berzikir, dan ibadah-ibadah saleh yang lainnya. Hendaknya istiqomah ini berlanjut sampai di bulan-bulan setelah Ramadan, karena Tuhan yang kita sembah di Ramadan itu pula Tuhan yang kita sembah di bulan-bulan yang lainnya. Allah Rabbul Alamin. Kata Imam Al-Junaid rahimahullahu ta'ala, seburuk-buruk kaum, sejelek-jelek kaum adalah yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Di bulan Ramadan dia semangat ibadah, di bulan Ramadan dia giat mendekatkan diri kepada Allah. Selesai Ramadan, selesai pula semangatnya, selesai pula ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Ini sejelek-jelek orang yang hanya kenal Allah, mendekatkan diri kepada Allah hanya di bulan Ramadan saja. Tidak demikian seorang mukmin, dia selalu istiqamah, banyak beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah kapanpun dan dimanapun dia berada. Itu yang Rasulullah wasiatkan, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد عباد الله جماعة صلاة الجمعة yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati. Dari kemurahan Allah dan rahmatnya kepada mukminin, Allah syariatkan kepada kita di akhir puasa penghujungnya, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Fitri, untuk masing-masing kita mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah tuhratun lis-sha'im min ar-rafath wa tu'matan lil-masakin. Rasulullah sebutkan, disyariatkan zakat fitrah ini untuk mensucikan puasa kita dan kekurangan-kekurangan yang ada, mungkin dan bahkan banyak kekurangan dan cacat itu dalam puasa kita. Tertambal semua itu diharapkan dengan zakat fitrah yang kita keluarkan. Selain itu untuk memberi makan, bantuan kepada saudara-saudara kita yang fakir miskin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, zakat fitrah ini disyariatkan untuk kita keluarkan maksimal minimalnya adalah 2 hari atau 3 hari sebelum kita berangkat sholat Idul Fitri. Sehingga jika itu dikeluarkan sebelum waktunya, tidak sah, bukan zakat fitrah namanya. Begitu pula jika dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, itu pula bukan zakat fitrah namanya, namun sedekah seperti sedekah-sedekah yang lainnya. Zakat fitrah ini Allah syariatkan tu'mah sebagai makanan atau bahan makanan bagi orang-orang yang fakir miskin, adalah bahan pokok yang dimakan oleh kaum muslimin yang ada, beras di daerah kita. Demikian Allah syariatkan karena ini syiar bagi kaum muslimin, di mana-mana akan terlihat tampak terkumpulnya beras, dibagi-bagikannya beras kepada fuqara dan masakin. Ini syiar besar, tampak kemuliaan, tampak kebersamaan kaum muslimin. Oleh karena itu, tidak boleh zakat fitrah ini digantikan dengan yang lainnya, dikeluarkan dengan yang lainnya, misalnya uang atau harta benda dikeluarkan. Artinya harta ini yang kita bagikan kepada fuqara dan masakin, mungkin sebagian orang berkata mereka lebih butuh uang, lebih membutuhkan uang daripada sekedar nasi atau beras yang ada. Ini pendapat yang tidak benar, suara yang salah, karena pembagian harta tidak tampak syiar padanya. Beda dengan makanan dan beras, ini syiar yang begitu tampak, dan itu yang Allah inginkan dari hambanya kaum mukminin di penghujung puasa mereka. Selain daripada itu, para sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling mengerti Islam sepeninggal Rasul SAW, tidak pernah satu pun dari mereka mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk harta benda atau uang. Yang mereka keluarkan adalah makanan atau bahan makanan tersebut. Itu yang ada dari pendahulu kita. Sebaik-baik muslim adalah yang meniru jejak pendahulunya dari para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum. Bahkan jika harta yang kita keluarkan jauh lebih mahal, lebih banyak dari nilai beras yang kita keluarkan, itu tidak mencukupi dari zakat fitrah kita. Mungkin orang mengeluarkan 100 atau 200 ribu, padahal harga beras yang dia keluarkan paling juga 25 ribu, 2 kilo setengah. Tidak mencukupi kalaupun dia mengeluarkan dalam bentuk harta. Harus makanan. Ini syariah, ini ketetapan Allah yang hendaknya kita taati dan kita amalkan bersama, agar syiar Islam lebih tampak di tengah-tengah masyarakat kita kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah memberkahi, meridhai dan menerima segala amalan kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberi istiqamah tetap taat dan terus beribadah kepadanya di bulan-bulan berikutnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ij'alna min utaqaika minan nar. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Rabbana اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اجعلنا اللهم ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة. اللهم أعد علينا رمضان أعواما مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.